ingin punya pacar sebagai pengikat rasa rindu dan tempat aku menang apabila hati tak menentu. Dan ketika aku jumpa dia, dia yang jatuh hati padaku. Coba berdua bermanja-manja, kau tahu apa jadinya. Jantungku tak dikunci lala. Jatuh hati.